Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata pada malam yang berbahagia ini kita kembali bermajelis al-ilmu yang insyaallah ta'ala tidaklah kita menginginkan dengannya melainkan mengharapkan keutamaan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu upaya untuk raf'ul jahal an anfusina, yaitu mengangkat kejahilan atau kebodohan dari diri-diri kita semua. Maka barakallahu fikum, kita melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah minal kitabi was-sunnati sahihah oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita kembali membacakan pertanyaan yang kelima, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi, apa itu tauhid sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihah ala al-haqiqati bila ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takyifin, yaitu menetapkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, atau menetapkan apa yang rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kepada Allah taala di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ala al-haqiqati di atas hakikatnya, bukan di atas majas atau kias, dengan tanpa ta'wil, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa tamthil menyerupakan dengan makhluknya, tanpa ta'til menghapus nama dan sifat-sifat tersebut, dan tanpa takyif yaitu membayangkan atau mengkhayalkan bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kal istiwa'i wan nuzul wal yadi wa ghairiha, seperti sifat istiwa yakni meninggi, menetap di atas ars, kemudian sifat nuzul turun, sifat tangan, dan selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat itu yang berhubungan dengan zat Allah ta'ala, sifat dzatiyah, ataupun sifat itu berhubungan dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah yang disebut dengan sifat fi'liyah. Maka wajib kita beriman dengannya, menetapkan di atas hakikatnya tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, tanpa memisalkan, menyerupakan dengan makhluknya, tanpa menghapus dan tanpa mengkhayalkan atau membayangkan bentuk-bentuknya. Mimma yaliku bikamalillah, semua itu kita tetapkan sesuai dengan apa yang pantas dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ta'ala berfirman dalam surah Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti semisal Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir, Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Naam, ayat ini dijadikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan utama di dalam kita beriman terhadap tauhid, nama-nama asma'illah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meniadakan segala bentuk penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Wa huwa as-sami'ul basir. Setelah Allah meniadakan penyerupaan dari dirinya, kemudian Allah menetapkan pada dirinya nama yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, yaitu wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar adalah nama Allah As-Sami', Al-Basir adalah nama Allah yang maha melihat, mengandung sifat pendengaran dan penglihatan. Bahwa Allah Ta'ala memiliki pendengaran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki penglihatan. Naam, maka seluruh nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, rawahu Muslim. Yaitu dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah turun pada setiap malam ke langit dunia, yakni pada setiap sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yakni ke langit yang terendah. Langit yang paling terendah, yang paling dekat dengan bumi. Yaitu langit pertama, karena langit memiliki 7 lapis langit, dan langit yang terdekat, yang terendah disebut dengan as-sama'id dunia, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turun di setiap malam, sepertiga malam terakhir, ke langit dunia. Di sini menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki sifat turun, dan sifat turun ini adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Taala, yaitu sifat fi'liyah. Naam. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala melakukannya, yaitu turun. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah tidak melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Maka kita menetapkan sifat tersebut, an-nuzul yaliku bijalalihi, sesuai dengan ketinggian dan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yushbihuhu ahadun min makhlukatihi, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zat dan di dalam sifat-sifatnya. Naam, barakallahu fikum. Maka sifat an-nuzul ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala turun. Ya. Demikian pula di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak boleh kita mengkias, kita menyerupakan Allah seperti sebagian orang-orang yang menyeleweng di dalam permasalahan ini, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala jika turun di langit dunia berarti arsy singgasana Allah kosong, waliyadzubillah. Nah, seperti sebagian mereka mendustakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu sangat dusta dan tidak benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam banyak kitabnya, secara khusus dalam majmu' fatwa beliau, itu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, dan termasuk sifat an-nuzul ini. Beliau menetapkan juga di dalam kitabnya Aqidah Wasitiyah, naam, yang itu dicetak khusus, diambil dari majmu' fatwa beliau. Beliau menjelaskan tentang sifat nuzul, sehingga sebagian yang mendustakan beliau, bahwa beliau memisalkan sifat turunnya Allah sebagaimana manusia di atas mimbar kemudian dia turun dari mimbar, maka mimbar itu kosong. Naudzubillah. Itu tidak benar dan itu pendustaan terhadap Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, sekali lagi kita menetapkan sifat itu sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, aina Allah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Naam, ini pertanyaan yang syar'i, disyariatkan ya, dan terdapat di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, budak wanita, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak wanita itu menjawab, fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita itu, i'tiqha fa innaha mu'minah. Kepada sahabat yang memiliki budak itu dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bebaskan budakmu itu karena dia adalah wanita yang beriman bahwa Allah taala itu di atas langit. Naam, hadis ini dalam riwayat Imam Muslim, barakallahu fikum. Naam, di dalam Al-Qur'an Allah taala menyatakan, amintum man fis sama an yakhsifa bikumul ard am amintum man fis sama an yursil alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di atas langit? Ya, untuk kemudian Allah menyiksa kalian. Naam. Maka Al-Qur'an dan hadis menetapkan Allah taala di atas langit. Sehingga ketika kita ditanya aina Allah, maka kita menjawab Allahu fis sama, fawqal arsy, ala sama. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langit. Qala Allah taala ar-rahman alal arsy istawa. Allah taala berfirman dalam surah Thaha dan yang lainnya, 7 tempat di dalam Al-Qur'an, Allah taala menetapkan pada dirinya bahwa dia alal arsy istawa, ya, meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Naam. Meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang terbesar dan tertinggi. Naam, yang manusia tidak akan mampu mengukur, menjangkau kebesaran dan ketinggian dari makhluk arsy ini. Abadan. Naam, selama-lamanya. Mereka tidak akan mampu menjangkau kebesaran dan ketinggian arsy. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan arsy dengan kursi, kursi yang terdapat dalam ayat kursi, bahwa perbandingan kebesarannya seperti lempengan besi bundar, ya, kita buang di padang pasir yang tandus, di padang yang lapang, maka lempengan besi itu yang kecil adalah kursi dan padang yang luas itu adalah ars Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian Rasulullah membandingkan ars dengan seluruh langit, ya, maka seluruh langit, 7 lapis langit itu, ya, dan bumi seluruhnya itu lempengan besi yang kecil dan padang yang luas itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga kita tidak akan mampu menjangkau kebesaran dari makhluk Allah, kursi, kemudian lebih-lebih arsy, bahkan langit yang 7 tidak akan mungkin kita mampu menjangkau dan meliputinya. Maka bagaimana kita mau menjangkau dan meliputi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka itu mustahil, barakallahu fikum. Maka wajib kita beriman ketika Allah menetapkan kepada dirinya dan mensifatkan dirinya bahwa dia beristiwa, meninggi dan menetap di atas arsy, kita beriman dengannya. Kita tidak memalingkan maknanya kepada makna kekuasaan. Kita tidak menyerupakan sifat meninggi dan menetapnya Allah dengan makhluk. Kita tidak menghapus sifat tersebut. Kita juga tidak membayangkan bagaimana bentuk Allah taala meninggi atau beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, maka demikian Allah Ta'ala menetapkan kepada dirinya sifat istiwa. Ai ala wartafa'a, kata Syekh rahimahullah, maknanya adalah meninggi dan al-ulu wal-irtifa', meninggi. Ya, di dalam penafsiran yang lain, al-istiqrar, ya, yaitu menetap. Nah, demikian barakallahu fikum datang di dalam penafsiran para mufassirin, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya dari ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, kemudian ikhwani fi din azzakumullah, beliau menukilkan kepada kita hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban qabla yakhluqal khalq, inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Naam, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis kitab. Maksudnya dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala dari hadis Ubadah bin Shamit, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada al-qalam, pulpen, ya, dengan firman Allah, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Wahai pulpen, tulis seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pulpen itu menulis seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Naam, barakallahu fikum. Kapan tulisan itu? Qabla an yakhluqal khalq, sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk, Allah Ta'ala memerintahkan kepada pena untuk menulis seluruh takdir apa yang akan terjadi sampai diciptakannya langit dan bumi, sampai diciptakannya manusia dan segala apa yang ada di dalamnya. Naam, barakallahu fikum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis kitab. Yang kitab yang dimaksud kitab Lauhul Mahfuz, tempat, ya, tulisan tersimpannya seluruh tulisan takdir yang telah ditulis oleh pena atas perintah Allah Ta'ala, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Ya, kitab itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Naam, sebelum diciptakan makhluk, maka pena itu menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di antara tulisan yang terdapat dalam kitab tersebut adalah firman Allah Ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahan, kemurkaanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Ya, maka kitab tersebut tertulis di sisi Allah Ta'ala, fauqal arsh, di atas arsh. Naam, ada beberapa faedah dalam hadis ini barakallahu fikum yang bisa kita terangkan. Yang pertama, bahwasanya dalam hadis ini dan juga dari hadis yang lain dari Ubadah bin Shamit, terjadi perselisihan di kalangan ulama, mana makhluk yang duluan diciptakan, apakah pena atau arsh? Ya, apakah pena atau arsh? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ya, berdasarkan pendapat Imam Al-Albani, bahwa yang pertama yang dicipta oleh Allah adalah pena sebelum arsh. Ya, karena ada hadis khusus, dohir hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya, bahwa awal yang paling pertama diciptakan Allah adalah al-qalam. Itu hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, sehingga hadis itu menguatkan pendapat yang mengatakan yang paling pertama dicipta adalah pena. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang duluan adalah ars, seperti pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berdalilkan termasuk dengan hadis ini, ketika Allah memerintah pena untuk menulis seluruh takdir, ars sudah dicipta. Karena Rasulullah mengatakan, fahuwa maktubun indahu fauqal arsy, bahwa itu tulisan itu di sisi Allah di atas arsy, berarti arsy sudah ada terlebih dahulu. Walhasil barakallahu fikum, ini perselisihan di kalangan ulama. Naam, yang kedua faedah dari hadis ini bahwa di antara tulisan takdir itu adalah firman Allah Ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa sifat rahmatku mendahului sifat kemurkaanku. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi para hamba-hambanya atau seluruh makhluknya khususnya jin dan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahulukan sifat rahmatnya daripada sifat kemurkaannya atau siksaannya. Naam, dan itu barakallahu fikum kita merasakan dan menyaksikan dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah. Berapa banyak manusia yang kafir atau yang durhaka kepada Allah, tapi Allah tidak langsung menyiksanya. Naam, Allah Ta'ala menunda siksaannya. Ya. Dan berapa banyak hamba-hamba yang bertobat dengan dosanya sepenuh langit dan bumi, namun ketika dia bertobat sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala mengampuninya. Naam, ini semua menunjukkan bahwa sifat rahmat Allah mendahului daripada sifat kemurkaannya. Naam, barakallahu fikum, Allah Ta'ala selalu menunda siksaannya kepada hamba-hambanya. Naam, ya, maka jika hamba itu mendapatkan siksaan, maka itu dengan keadilan Allah dan dengan kedurhakaan hamba tersebut. Naam. Kemudian faedah yang ketiga barakallahu fikum dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir, yang takdir itu telah tertulis, ya, dengan perintah Allah terhadap al-qalam dalam riwayat yang lain, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah tertulis, ya, sudah ada barakallahu fikum. Innallaha khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis seluruh takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Naam. Maka kita wajib beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan tidak ada perubahan dalam takdir tersebut. Naam, dalam riwayat yang lain, penduduk neraka sudah tetap, penduduk surga sudah tetap, ya, di dalam takdir Allah Ta'ala, dan takdir itu tidak berubah, telah ditulis oleh Allah Ta'ala dan tersimpan dalam di sisi ilmu ghaib Allah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diketahui oleh Jibril, maka itu adalah berita dari Allah. Kalau diketahui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu berita yang disampaikan oleh Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak disampaikan, maka tidak ada yang mengetahui takdir tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara empat rukun beriman dengan takdir, salah satunya adalah al-ilmu, bahwa takdir itu diketahui oleh Allah dan tidak ada yang mengetahui selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali setelah diberitakan. Yang kedua, kita wajib beriman bahwa takdir itu telah ditulis, tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kita wajib beriman bahwa semua takdir itu tertulis atas kehendak Allah Ta'ala. Naam, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu, al-khalqu, wal-iradah. Naam. Ya. Kemudian kita wajib beriman bahwa takdir itu Naam, tersimpan di sisi ilmu ghaib Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Naam. Barakallahu fikum. Ini rukun-rukun iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya. Jadi saya tambahkan sedikit, kita rinci terkait dengan takdir ini, bahwa takdir yang tertulis tersebut tidak ada perubahan. Jadi kita semua, si A, si B, si C dan seterusnya, sudah ditetapkan oleh Allah dia penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, dan itu tidak berubah. Ya. Para sahabat, ketika Rasulullah SAW menyatakan demikian, mereka bertanya, ya, idza nada'ul amal. Kalau begitu ya Rasulullah, kita tinggalkan saja beramal. Karena kita sudah ditetapkan penduduk surga atau neraka, sudah dan tidak berubah. Buat apa kita beramal? Nah, ini pertanyaan sahabat. Kira-kira ada yang bisa menjawab dari antum? Nah. Kalau ada, tafadhal. Nah. Kecuali yang bisa menjawab setelah dia mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bagi orang yang belum mengetahui hadis tersebut, dia tidak akan bisa menjawab insyaallah. Naam. Takdir sudah ditetapkan oleh Allah, tidak berubah. Ya, saya Hasan sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga atau neraka. Tapi saya tidak tahu, itu gaib di sisi Allah Ta'ala. Ya, para malaikat pun tidak tahu. Para nabi dan rasul tidak tahu. Kecuali kalau Allah memberitakan. Ya, seperti dalam Al-Quran, Abu Lahab, Abu Jahal sudah diberitakan bahwa dia penduduk neraka. Maka kita tahu. Ya, demikian pula 10 sahabat dijamin masuk surga. Kita sudah tahu dan pastikan bahwa mereka adalah penduduk surga. Ya. Karena sudah diberitakan oleh Allah Ta'ala. Namun yang tidak diberitakan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nah, terus kalau begitu, kita tinggalkan amal. Kita berpegang atau bersandar kepada takdir kita saja. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, la i'malu fa innahu muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan beramal kalian. Diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk beramal, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, bersamaan dengan itu Allah takdirkan sebab-sebab kemudahannya. Ya. Apa maksudnya? Takdir Allah rahasia. Ya. Kita tidak tahu penduduk surga atau neraka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan untuk melihat sebab-sebabnya. Ya. Kalau seandainya saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai penduduk surga, Allahumma amin, dan juga antum semua, semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Maka bersama dengan itu Allah akan mudahkan kita sebab-sebab untuk mudah dalam mengamalkan amalan-amalan surga. Ya, berarti di sini yang kita lihat adalah ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya, di sini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, jadi ciri-ciri, ya, hendaklah kita merasa takut ketika kita ciri-ciri orang yang mudah mengamalkan amalan-amalan neraka dan susah mengamalkan amalan-amalan surga. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai Anda, ya, termasuk yang ditakdirkan sebagai penduduk neraka. Yang itu rahasia dari Allah Ta'ala. Maka kita takut, kemudian kita bertobat, kita berubah, ya, menjadi orang hamba-hamba Allah yang mudah melakukan amalan-amalan surga, amalan-amalan ketaatan, dan meninggalkan amalan-amalan neraka. Nah, itulah solusi, ya, jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka karena dia rahasia, kita beramal, kita bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan seluruh perintah Allah di atas Al-Quran dan Sunnah, menjauhi larangan-larangan Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan, ya, di Lauhil Mahfudz sebagai penduduk surga. Nah, ini faedah yang keempat, barakallahu fikum, wajibnya kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sudah berulang saya singgung bahwasanya dalam permasalahan takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang untuk semakin menguatkan keimanan kita dengan takdir. Ada kelompok Al-Qadariyah, ada kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah ini mengingkari takdir, ya, sehingga dia tidak beriman dengan takdir, bahwa kita tidak ditakdirkan oleh Allah, ya. Yang mentakdirkan nasibnya kita adalah diri kita sendiri, ya. Itu keyakinan Al-Qadariyah. Yang Qadariyah ini Rasulullah mencelanya dengan sabda beliau, akhbath minal majusi, lebih buruk dari majusi. Majusi Tuhannya ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Kalau Qadariyah, semua kita makhluk itu Tuhan. Kenapa? Karena kita mentakdirkan diri kita sendiri. Kita bisa menciptakan kemauan kita sendiri, tidak terkait dengan takdir Allah, tidak terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu tokoh Qadariyah, ya, di majelis seperti ini, dia memegang air minum, gelas, ya, ada air minumnya. Dia mengatakan, untuk menguatkan keyakinannya, bahwa air ini pasti saya minum, takdir Allah tidak bisa menghalangnya. Air ini pasti saya minum, takdir Allah tidak bisa menghalanginya. Karena dia tidak beriman dengan takdir. Ya. Dia yakin bahwa dengan keinginannya lah, apa yang dia inginkan akan terjadi. Tidak bisa terhalang dengan takdir Allah. Seorang pemuda dalam majelis itu, ya, melompat dan memukul tangannya. Gelasnya pecah, airnya tumpah. Tidak jadi dia minum. Lalu pemuda itu mengatakan, sungguh takdir Allah telah mendahului, ya, apa yang engkau katakan. Nah, dia tidak minum air tersebut. Padahal dia sudah mengatakan, takdir Allah tidak bisa menghalang. Ternyata, kenyataannya dia tidak bisa minum air itu. Takdir Allah mendahuluinya. Barakallahu fikum. Ya, maka wajib kita beriman dengan takdir. Kelompok kedua, Jabriyah. Jabriyah terbalik. Penuh dia bersandar dengan takdir dan tidak ada usaha. Tidak ada usaha, pasrah. Karena sudah ditakdirkan, tidak perlu berusaha. Ya, maka dikisahkan suatu hari ada seorang suami berkeyakinan dengan Jabriyah ini. Dia keluar, pulang ke rumahnya, dilihat istrinya sedang selingkuh dengan lelaki lain. Ya. Maka dia mau membunuh lelaki tersebut. Ya, mau menebas. Istrinya mengatakan, "Jangan." Ya. Bukankah itu? Bukan upaya dia. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sepenuhnya dia bersandar dengan takdir. Tidak ada usaha. Nah, sehingga dia sadar bahwa ya benar. Bahwa itu sudah takdir Allah. Kenapa dia harus membunuh dan marah? Ya. Nah, di sini juga menunjukkan kebatilannya keyakinan tersebut. Maka lusunati wal jamaah berada di antara keduanya, di tengah-tengah. Ya. Beriman dengan takdir, tapi juga berusaha. Karena takdir itu rahasia di sisi Allah, maka dia berusaha. Ya. Dan melihat tanda-tanda sebab-sebabnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan yang sempurna, yang hak. Ya. Adapun Qadariyah dan Jabriyah, nah, menyimpang dari jalan yang lurus Siratal Mustaqim terkait dalam masalah takdir. Naam. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum dari faedah hadis ini bahwasanya ya ini syahidnya sebenarnya yang diinginkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala adalah bahwasanya Allah taala menetap atau meninggi di atas arsy-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ditetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala meninggi dan menetap di atas arsy-Nya. Dari Al-Quran, 7 tempat di dalam Al-Quran, dan juga hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, menetapkan, dan itu kita wajib beriman, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kemudian kata beliau, وَمَنْ أَنْكَرُ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ وَتَكْذِيبُ اللَّهُ كُفْرٌ. Barang siapa mengingkari bahwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, sungguh kadzdzaballaha, sungguh dia telah mendustakan Allah. Wa takdzibullah kufrun, dan pendustaan terhadap Allah adalah kekafiran. Ya. Jadi di sini beliau menetapkan, dan ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, sungguh dia telah berdusta kepada Allah, mendustakan Allah, dan mendustakan Allah adalah kekufuran. Kenapa? Karena banyak manusia, khususnya kaum muslimun, mereka beriman bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, Allah itu di mana-mana. Ini keyakinan yang keliru, barakallahu fikum, menyelisihi 7 ayat di dalam Al-Quran, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ya. Naam. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat ya, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka mengilzamkan ya, sifat kebersamaan Allah, al-ma'iyah adalah sifat Allah, ya. Jadi istiwa adalah sifat Allah, al-ars. Kemudian al-ma'iyah kebersamaan itu sifat Allah juga. Mereka tidak bisa mengkompromikannya, ya. Sehingga mereka mengatakan sifat kebersamaan Allah mengharuskan Allah itu menyatu dengan hambanya. Sehingga muncullah keyakinan al-hululiyah. Hululiyah itu Allah bisa menyatu, menitis dalam tubuh hamba, ya, bisa menyatu dengan hamba. Waliyadu billah. Ini kekufuran, ya. Ini kekufuran yang nyata. Nah, sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah punya kisah, ya, dengan seorang ahlul bid'ah yang meyakini Allah di mana-mana. Ya, suatu hari beliau melewati bangkai anjing atau yang semisalnya. Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau meyakini bahwa Allah ada dalam bangkai anjing itu? Waliyadu billah. Naam, itu penghinaan dan pelecehan. Ya, maka kita mengatakan Allah Ta'ala meninggi di atas arsy-Nya dan bersama dengan seluruh makhluk-Nya, yakni mengawasi makhluk-Nya, dan Allah Ta'ala berilmu, melihat, mengawasi dan mengilmui seluruh apa yang dilakukan oleh hamba. Tidak ada yang lepas dari pengawasan, dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk waktu Isya? Nah, saya tidak dengar azan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Nah, kita akan menjelaskan ini pada pertemuan berikutnya, yaitu soal yang berikutnya insyaAllah ta'ala. Kita cukupkan lebih kurangnya. Saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.